sayang padaku. Sepertinya dia mencintaiku, tapi cintanya hanya di mata. Kalau bibir tak mau bicara, sepertinya dia sayang padaku. Mencintaiku, tapi cintanya